Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din, azani wa azzakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Asy-Syari'ah yang disusun oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab yang sama, barakallahu fikum. Kita belum beranjak pindah ke bab yang baru, yaitu terkait dengan bab ma yadullu ala ziyadatil iman wa nuqsanihi, dalil-dalil yang menunjukkan kalau iman bisa bertambah dan berkurang, barakallahu fikum. Pendapat ahlu sunnah wal jamaah yang menyelisihi dalam hal ini adalah kelompok khawarij dan murjiah. Nah, barakallahu fikum. Kita telah selesai membaca penukilan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Selanjutnya kita baca penukilan yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri di dalam kitab ini, barakallahu fikum, dari kalam para ulama-ulama salaf. Naam. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Hafs, Umar ibnu Ayyub As-Saqati. Qala sami'tu Ja'far. Qala sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Sulaiman Luwain yaqulu sami'tu Sufyan ibn Uyainata. Kata Abu Ja'far, aku mendengar Sufyan bin Uyaina, beliau berkata, yaqulu ghayra marratin, dan beliau mengucapkan pernyataan ini bukan hanya sekali, saking seringnya. Nah, apa kata Sufyan ibnu Uyainah? Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan amalan. Barakallahu fikum. Ya, ucapan lisan, ucapan hati, amalan hati dan amalan anggota badan. Barakallahu fikum. Semakna dengan dengan kalam a'immah yang lain, iman itu adalah qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wal amal bil jawarih wal arkan. Sama saja. Ya, ada unsur i'tiqad, ada unsur qaul, ada unsur amal. Nah, qaul di situ mencakup apa? Qaul lisan dan qaul qalb. Ya. Nah, amal juga mencakup amal jawarih dan amal al qalb. Nah, sehingga semakna, cuman berbeda ibarah. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, beliau ingin menekankan kalau apa yang beliau nyatakan itu bukan mengada-ngada, bukan pendapat rekayasa beliau pribadi. Beliau mengatakan fa akhadnahu mimman qablana. Kami mengambil keyakinan itu dari pendahulu-pendahulu sebelum kami. Naam. Qaulun wa amalun. Mereka semua mengatakan iman itu ucapan dan amalan. Artinya beliau mengeluarkan pernyataan ini mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Ya, bukan pendapat beliau sendiri. Wa innahu la yakunu qaulun illa bi'amalin. Dan tidak akan mungkin qaul itu tercipta kecuali dengan amalan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Artinya sebuah ucapan, barakallahu fikum, dia tidak akan bernilai kalau tidak dibuktikan dengan amalan. Ya. Nah, sebuah ucapan yang tidak dibuktikan dengan amalan, maka ucapan tadi barakallahu fikum tayyib bagaikan debu yang tak berarti. Nah, iya, sehingga ucapan itu dibuktikan dengan amalan. Nah, sebagaimana dalam pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan innal iman laisa bitahalli wala bitamanni. Innal iman laisa bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan dengan hanya berhias diri. Ya, nah. Artinya apa? Iman itu bukan hanya sekedar pencitraan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tampangnya pakai peci, pakai koko, pakai jubah, pakai imamah. Ya, nah. Citra yang dia tampakkan di hadapan manusia seolah-olah dia adalah muslim yang taat. Nah, tapi kata Al-Hasan Al-Basri, itu belum membuktikan keimanan seseorang. Hanya dengan sekedar pencitraan secara lahir. Nah, laisa bitahalli wala bitamanni. Iman itu juga bukan hanya sekedar angan-angan. Saya ingin menjadi orang beriman, saya ingin menjadi ahli surga. Ya, sekedar angan-angan. Tapi tidak dibuktikan dalam bentuk amalan. Tidak diwujudkan. Nah, saya ini pengen jadi ahli surga. Tapi dia gak pernah sholat. Saya ini pengen jadi orang soleh. Tapi dia barakallahu fikum melakukan amalan-amalan. Ya, orang toleh. Nah, ahli ma'asi. Gak ada artinya ucapan. Kalau hanya sekedar pencitraan secara lahir dan sekedar angan-angan kosong. Kata Al-Hasan Al-Basri, bukan itu yang namanya iman. Nah, innamal imanu ma waqara fil qalbi. Innamal imanu ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah apa yang tertancap di dalam hati. Ya, apa yang telah terukir di dalam hati. Nah, jadi iman itu adalah pancaran dari dalam. Barakallahu fikum. Nah, bukan sekedar pencitraan di luar atau sekedar angan-angan, bukan. Iman itu munculnya dari sini, dari hati. Nah, wasaddaqahu al-amal, kata beliau. Wasaddaqahu al-amal. Dan itu semua dibuktikan, ya, jujur tidaknya dengan amalan. Jadi enggak cukup sekedar hati, tapi juga butuh dengan apa? Amal. Sehingga dua perkara ini bareng. Ya, nah, sehingga juga tidak benar kalau ada cukup banyak syubhat yang dilontarkan keluar dari lisan-lisan kaum muslimin wal muslimah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Terkait dengan barakallahu fikum alasan mereka untuk melegalkan atau menghindar dari celaan manusia ketika mereka ditegur atas pelanggaran-pelanggaran syariat yang mereka lakukan. Ya, nah. Ya ukhti, kenapa kamu tidak berkerudung, tidak berhijab, tidak menutup aurat? Nah. Barakallahu fikum. Dia mengatakan apa? Yang penting tuh hatinya, Mas. Ya. Nah, untuk apa berkerudung? Untuk apa berhijab, ya, kalau masih menggibahin orang, nah, ya, kalau masih suka ngutil di Indomaret dan Alfamaret, ya, nah, pakai cadar tapi ternyata, ya, barakallahu fikum, nyolong. Nah, jadi yang penting itu di sini, banyak yang seperti itu, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu enggak sinkron. Ya. Kalau di sini bagus, perbuatan juga bagus. Ya. Nah. Penampilannya juga barakallahu fikum baik. Ya, syar'i, sejalan. Kalau kamu punya iman tentang agamamu, tentang syariatmu, mestinya kamu mengamalkan ajarannya. Nah, kenapa kamu berat melakukannya? Kalau bukan karena apa? Tipisnya iman yang ada di dalam hati. Mafhum ya? Nah, jadi enggak bisa dipisahkan bareng-bareng. Barakallahu fikum. Nah, atau sebaliknya tadi, kita menilai seseorang dari pencitraan lahiriahnya. Barakallahu fikum. Nah, langsung kita memvonis barakallahu fikum si fulan, ya, nah, karena yang barakallahu fikum tayyib dia citrakan barakallahu fikum benar-benar bagus. Nah, kita katakan dia adalah seorang yang barakallahu fikum kamil iman yang sempurna dan yang semisal dengannya. Nah, ya, tayyib. Jadi apa? Dua-duanya harus berjalan dengan seiringan. Baru benar-benar hakiki iman itu ada. Ya. Nah, kalau hanya di hati tidak dibuktikan dengan amalan, bohong. Ya. Nah, kalau hanya amalan tidak ada di dalam hati juga sama. Nah, itu penjelasan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu riwayat barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Iman hadis nomor 93 barakallahu fikum. Tayyib. Al-Muhim. Selanjutnya, ya, itu kata dari Sufyan Ibnu Uyainah, ya, kita kuatkan dengan pernyataannya Al-Hasan Al-Basri. Barakallahu fikum. Nah. Jadi kata beliau, wa innahu la yakunu qaulun illa bi amal. Jadi sebuah ucapan itu tidak akan terbukti kecuali dengan amalan. Wa qila li ibni Uyainah, maka ada yang tanya kepada Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah. Ini yang menjadi poin. Yazidu wa yanqusu, ya, situ ada barakallahu fikum hamzah istifham yang dibuang. Ayazidu wa yanqusu. Nah, apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang? Ya. Qala fa ayyu syai'in idzan? Maka Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, "Lah, terus apa lagi kalau enggak bertambah, enggak berkurang?" Iya, artinya apa? Ya, tentu iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah. Qala al-Musannif rahimahullahu taala wa haddatsana Umar ibnu Ayyub. Qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi. Qala haddatsana Abu al-Fath Nasr ibnu al-Mughirah. Qala qila li Sufyan ibni Uyainah. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada orang yang tanya kepada Sufyan bin Uyainah, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Qala, beliau pun berkata, alaisa taqra'un al-Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Nah. Fazadahum imana. Ya, ayat yang seperti itu. Allah mengatakan dan iman mereka pun bertambah. Fi ghairi maudi'in. Ayat seperti ini disebutkan bukan hanya pada satu tempat, pada banyak tempat Allah mengatakan dan iman mereka bertambah. Nah. Barakallahu fikum. Qila yang kusu, apakah iman juga bisa berkurang? Ya. Ini yang nanti akan menjadi pembahasan. Barakallahu fikum. Karena ada di kalangan salaf, mereka hanya mengatakan iman itu bisa bertambah, tetapi ketika ditanya apakah bisa berkurang, dia tawakuf. Ya, makanya Sufyan Ibnu Uyainah ditanya dengan pertanyaan itu. Nah, apakah beliau juga termasuk yang memiliki kecondongan seperti itu atau bagaimana? Karena pada saat itu apa? Ada tokoh ulama salaf yang dia tawakuf ketika ditanya, apakah iman itu bisa berkurang? Dia tawakuf. Nah, kenapa? Karena nas-nas yang ada dalam Al-Quran hanya menyebutkan bertambah. Tidak ada yang menyebutkan berkurang. Nah, itu nanti menarik untuk kita ulik, untuk kita bahas. Tayyib. Apakah iman itu bisa berkurang? Qala laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus. Maka Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan tidaklah sesuatu yang bertambah melainkan dia bisa berkurang. Ya, nah. Dikatakan dia bertambah menunjukkan dia itu bisa berkurang. Ya kan? Nah, karena sebelum bertambah kan berarti dia ada posisi apa? Lebih rendah dari bertambah tadi. Nah, kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang. Barakallahu fikum. Nah, mafhum mukhalafah. Ya, dari jawaban Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Nah. Jelas. Qala haddathana Umar ibn Ayyub. Qala haddathana Ya'qub ad-Dawraqi. Qala haddathana Muhammad ibn al-Qasim al-Asadi. Qala sami'tu Sufyana al-Thawri. berpindah lagi ke tokoh ulama salaf yang lain. Kalau tadi Sufyan Ibnu Uyainah, jelas ya. Jawaban beliau tegas. Ya. Nah, enggak tawakuf. Bahkan beliau menyebutkan sisi argumennya. Kenapa beliau mengatakan iman itu bisa berkurang? Kenapa? Ya, karena sesuatu yang bertambah pasti bisa berkurang. Ya. Nah, beliau jawab dengan apa? Dengan sisi argumentasinya. Pindah sekarang ulama yang lain. Sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqulu, beliau berkata, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Jelas kalau ats-Tsauri tegas, iman bisa bertambah dan berkurang. Qala Sufyan, wa aqulu innal imana yazidu wa yanqus. Berkata lagi Sufyan ats-Tsauri, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Qala Sufyan, wa aqulu innal imana ma waqara fis sudur wa saddaqahu al-amal. Berkata lagi Sufyan, aku katakan iman itu apa yang terhujam, apa yang terukir, apa yang tertancap di dalam dada dan dibenarkan dengan amalan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ternyata ucapan ini juga dinukilkan dari Sufyan ats-Tsauri, tapi sanad yang sampai kepada beliau lemah. Ya, isnaduhu dhaif. Fi isnadihi Muhammad Ibnu Qasim. Ya, Muhammad Ibnu Qasim Al-Asadi tadi. Barakallahu fikum. Tayyib, dia lemah. Muhammad Ibnu Qasim Abul Qasim Al-Kufi Al-Asadi, dia lemah. Tayyib. Untuk sanad yang ini, untuk sanad yang ini. Nanti ada yang menguatkan sanad yang berikutnya. Kalau sanad ini lemah. Selanjutnya, qala wa haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibnu Makhlab Al-Attar, qala haddatsana Abu Bakar ibnu Zanjawi, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala sami'tu Sufyan ats-Tsauri. Nah, dari Abdul Razzaq beliau berkata, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Jurayj, ditambah lagi dengan Ibnu Jurayj, ya, wa Ma'mar, dan Ma'mar, Ma'mar bin Rashid, yaqulun, mereka semua mengatakan, al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan amalan, bisa bertambah dan berkurang. Nah, tegas semua. Ya, jadi ini asar-asar ini sengaja dinukilkan oleh Imam Al-Ajurri tadi untuk menepis. Ya, nah, barakallahu fikum. Terkait dengan keraguan iman itu bisa berkurang. Paham ya? Nah, sebagaimana nanti akan kita bahas barakallahu fikum. Baik, ada imam yang besar yang dia tawakuf. Nah, padahal imam-imam besar yang lain enggak pakai tawakuf. Jelas gamblang. Ya, Sufyan ats-Tsauri bahkan mengulangi sampai 3 kali. Dua kali barakallahu fikum. Nah, di sini Abdul Razzaq menukilkan dari 3 imam besar, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Jurayj, dan Ma'mar bin Rashid. Nah, semuanya mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Daud, qala haddatsana Salama ibnu Syabib, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala sami'tu Ma'maran wa Sufyana ats-Tsauri wa Malik ibn Anasin wa ibn Jurayjin wa Sufyan ibn Uyayna yaquluna in al-imana atau al-imanu qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqusu. Naam. Tayyib. Kata Abdul Razak, saya mendengar dari Ma'mad bin Rashid, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Malik bin Anas, Imam Malik. Ini yang saya maksudkan tadi. Ya. Dinukilkan dari Imam Malik barakallahu fikum, beliau dalam sebagian riwayat tawakuf ketika ditanya tentang iman itu bisa berkurang atau tidak. Paham ya? Nah, itu yang nanti perlu kita bahas. Makanya di sini dinukilkan oleh Imam Al-Ajurri untuk menepis kesalahpahaman tentang Imam Malik. Kata siapa Imam Malik tidak mengatakan iman itu bisa berkurang. Ya, ini buktinya dinukilkan oleh Abdul Razzaq barakallahu fikum sayyid, dari beliau yang mengatakan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hanya saja yang perlu kita kaji itu yang pertama keabsahan riwayat yang menisbahkan Imam Malik tawakuf ketika dia ditanya apakah iman bisa berkurang. Itu dicek dulu. Sahih atau tidak. Yang kedua, kalau sahih itu kondisinya seperti apa? Paham ya? Karena yang ma'ruf di kalangan barakallahu fikum a'immah, Imam Malik termasuk yang mengatakan iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, tapi kok pada riwayat ini beliau tawakuf? Apa yang memicu, apa yang melandasi tawakufnya beliau? Itu yang masih menjadi misteri. Insyaallah kita akan coba menguliknya ba'dal adzan. Al-muadzin yu'adzin. Tayyib. Kita lanjutkan. Nah, bismillah. Dikatakan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala wa ra'a. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, melindungi beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau. Allahumma amin. Kata beliau, wa hadza Abdul Razzaq yang qulu an haula'il a'immah. Wa hadza Abdul Razzaq, dan Imam Abdul Razzaq Sun'ani yang qulu menukilkan an haula'il a'immah, dari mereka para imam-imam, annahum yaqulun, bahwa imam-imam tersebut mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya, nah, di antaranya Imam Malik. Kemudian beliau melanjutkan, waqad nusiba ila Malikin, waqad nusiba ila Malikin, dan sungguh telah dinisbahkan kepada Imam Malik annahu yaqulu, bahwa beliau menyatakan innal imana yazidu. Innal imana yazidu. Iman itu bertambah. Wa kana yaskutu an qawlihi yankusu. Wa kana yaskutu an qawlihi yankusu. Setelah itu beliau diam. Ya. Innal imana yazidu. Iman itu bertambah. Enggak beliau lanjutkan. Biasanya kan kalau ulama-ulama yang lain mengatakan wayang kusu. Ini beliau enggak. Yazidu. Ya. Yang kusunya tidak disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Wayaskutu an qaulihi yang kusu. Beliau diam. Sampai di situ saja. Nah. Apa kata Syekh Rabi'? Kata beliau, linadratin fiqhiyatin indahu. Linadratin fiqhiyatin indahu. Kenapa beliau tidak menyebutkan tegas yang kusu? Nah, kata Syekh Rabi, karena ya satu tinjauan fikih yang ada di sisi Imam Malik. Nah, artinya di sini beliau tidak menyebutkan tegas yang kusu, itu ada penilaian secara fikih. Apa itu? Nanti kita akan ungkapkan. Ya. Nah, di sini Syekh tidak menjelaskan. Tapi di ta'liq nanti dijelaskan. Nah. Jadi sengaja beliau diam dari yang kusu karena ada satu tinjauan fikih. Nah, barakallahu fikum. Yang barakallahu fikum menyebabkan beliau tidak melanjutkan. Nah. Kemudian kata Syekh Rabi', walakin sabitun anhu wal mustamir alaihi. Walakin, nam as-sabit anhu wal mustamir alaihi annahu yazidu wa yanqusu. Ya, annahu yazidu wa yanqusu. Tetapi kata beliau, justru yang telah tetap dari beliau dan yang telah ya secara barakallahu fikum terus menerus ilmu itu diambil, justru pernyataan Imam Malik, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Seperti tadi yang dinukilkan oleh Abdul Razzaq. Ya, itu yang lebih masyhur, itu yang lebih dikenal. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu faedah dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Nah, disebutkan di dalam ta'liq, dinukilkan ya dari beberapa kitab-kitab para ulama yang menyebutkan di mana Imam Malik di situ beliau tawakuf. Beliau diam, tidak menyebutkan yang kusu. Nah, di antara yang menukilkan adalah barakallahu fikum Ibnul Qasim. Nah, ya, salah satu murid beliau. Nah, untuk tahu ya, ceritanya Ibnul Qasim yang meninggalkan istrinya lagi hamil, masih ingat ya? Nah, untuk menuntut ilmu dari Imam Malik barakallahu fikum, ditawari saya mau belajar kepada Imam Malik, ya. Nah, lama ya, monggo kalau adinda masih berkenan untuk menjadi istri saya, ya harap bersabar menunggu kakanda. Nah, ya, nah, sampai kapan kakanda pulang? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, tapi kalau adinda tidak kuat, ya saya akan menceraikan. Nah, ternyata istrinya milih apa? Tidak, ya, saya akan menunggu kakanda. Nah, ditunggu sampai anaknya lahir, sampai besar, sampai bujang barakallahu fikum, ya. Nah, udah gede, kemudian ibunya apa? Menyuruh anaknya tadi ketika dia ikut rombongan jamaah barakallahu fikum haji ya pada tahun itu, le ya, nah, kamu cari popohmu, ya, kamu cari ayahmu di majlisnya Imam Malik. Nah, temui dia. Barakallahu fikum. Bla bla bla bla bla bla bla bla dan seterusnya, ya. Barakallahu fikum. Ini Ibnu Qasim yang menukilkan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kata beliau, kata Ibnu Qasim, kana Malikun yakul. Dulu Imam Malik pernah mengeluarkan pernyataan, al-imanu yazidu, iman itu bertambah, wa tawaqqafa anin nuqsan. Ya. Dan beliau tawakuf dari pernyataan iman itu berkurang. Yang menukilkan langsung muridnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Alasannya kenapa? Qala zakarallah ziyadatahu fi ghairi maudi'in. Zakarallah ziyadatahu fi ghairi maudi'in. Alasannya karena Allah menyebutkan iman itu bisa bertambah lebih di satu tempat dalam Al-Qur'an. Nah, fada'a, ya, fada'a al-kalam fi nuksanihi. Tetapi Allah meninggalkan pernyataan iman itu berkurang. Nah, yang ada dalam Quran itu cuma bertambah, enggak disebutkan berkurang. Nah, ya, fakuffa anhu. Maka hendaknya kamu juga menahan dirimu. Paham ya? Karena di Quran tidak disebutkan berkurang, maka ya sudah cukupkan saja sampai situ bertambah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib, pernyataan Ibnu Qasim ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Tartibul Madarik. Al-Qadhi Iyad dalam kitab Tartibul Madarik. Jilid 1 halaman 89. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Jilid 9 halaman 252. Nah, barakallahu fiik. Baik. Ya, sehingga barakallahu fikum pernyataan ini ya itu dinukilkan langsung oleh murid beliau dan itu barakallahu fikum juga telah diketahui oleh ulama-ulama yang lain. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Seperti Imam Ahmad ini menimbulkan apa? Perbincangan memang ya. Loh kok diem Imam Malik. Nah, akhirnya cukup ramai. Sehingga sebagian salaf itu ada yang bertanya kepada ulama-ulama yang lain, ini gimana ini? Kok Imam Malik tawakuf? Barakallahu fikum. Nah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Beliau ditanya oleh Ahmad ibn al-Qasim. Beliau ditanya oleh Ahmad ibn al-Qasim. Nah, baik, kata Ahmad ibn Qasim, inna malikan yahkuna anhu, inna malikan yahkuna anhu, annahu qala yazidu wala yankusu. Imam Ahmad ditanya oleh Ahmad ibn Qasim. Wahai Imam Ahmad, ya, sesungguhnya Imam Malik mereka menukilkan dari beliau sebuah pernyataan, yazidu wala yankusu, iman itu bertambah tapi tidak berkurang. Nah, gimana nih? Ini ramai pada masa itu ramai. Ya, cukup barakallahu fikum na'am, membuat ya bingung di kalangan mereka. Karena yang ada barakallahu fikum yang mereka ketahui sepakat iman itu bertambah dan berkurang. Kok Imam Malik mengeluarkan pernyataan seperti ini? Tanyakan kepada Imam Ahmad, gimana ini? Kok banyak orang menukilkan Imam Malik ya tawakuf terkait dengan apa? Berkurang. Qala, kata Imam Ahmad apa? Bala. Ya. Betul. Memang demikian adanya. Ya. Beliau pernah membuat pernyataan seperti itu. Iman bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Artinya secara tidak langsung penisbatan ini kepada Imam Malik itu telah diakui oleh imam-imam besar di antara Imam Ahmad. Artinya secara nisbah sahih. Paham ya? Nah, tinggal kita bahas ya, apa udang di balik batu? Ya. Apa yang melatar belakangi pernyataan ini? Tapi kata Imam Ahmad setelah itu, bala waqat ruya anhu yazidu wa yanqusu. Nah, barakallahu fikum. Kata Imam Ahmad, ya, memang benar. Beliau pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tetapi, kata Imam Ahmad, diriwayatkan juga dari Imam Malik, yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, barakallahu fikum. Wakana ibnu Nafi' yahkihi an Malik. Wakana ibnu Nafi' yahkihi an Malik. Seperti murid senior beliau, ibnu Nafi' yang menghikayatkan langsung dari Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fakultu lahu. Maka Ahmad ibn al-Qasim bertanya lagi kepada Imam Ahmad untuk mentakid, ya. Nah, menguatkan ibnu Nafi' hakahu an Malik, benar ibnu Nafi' yang menghikayatkan pernyataan itu dari Imam Malik kalau dia bisa bertambah dan berkurang. Qala na'am, Imam Ahmad mengatakan iya. Intah. Apa yang bisa diambil? Artinya barakallahu fikum, kita jangan terlalu fokus dengan yang kusunya, yang tawakuf tadi. Ya. Nah, seharusnya kita lebih fokus ke pernyataan beliau apa? Beliau mengatakan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Jangan diabaikan yang itu. Memang benar beliau pernah mengatakan iman itu bisa bertambah dan tidak berkurang atau beliau tawakuf. Tapi ingat, dinukilkan juga dari beliau, dari murid-murid seniornya, kalau beliau mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Paham ya? Nah, kan kalau rumus dasarnya dalam masalah ini barakallahu fikum, tayyib, kalau dalam Al-Qur'an yaitu kita mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ya? Nah, itu rumusnya orang-orang yang rasikh fil ilmi. Nah, kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Yang jelas Imam Malik pernah mengatakan dia berkurang. Paham ya? Nah, itu yang sharih, muhkam. Nah. Ya, ketika beliau tawakuf itu kan belum tentu mengatakan barakallahu fikum tidak berkurang. Paham ya? Beliau tawakuf. Nah, barakallahu fikum. Masih banyak ihtimal di situ. Paham? Nah, itu kalau yang kita ambil dari pernyataan Imam Ahmad. Ketika ditanya, ya memang benar Imam Malik pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tapi ingat, juga diriwayatkan dari beliau. Kalau iman itu bisa bertambah dan berkurang. Siapa yang meriwayatkan? Ibnu Nafi'. Benar Ibnu Nafi'? Iya, Ibnu Nafi'. Entah. Barakallahu fikum. Nah, itu percakapan dinukilkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah. Ya, Al-Khallal dalam As-Sunnah pada riwayat nomor 1043. Nah, ya. Al-Muhim. Itu poin. Yang memperkuat lagi, ya, kalau Imam Malik itu bersama dengan para a'immah, beliau tidak menyempal dalam masalah ini, barakallahu fikum. Setiap dinukilkan ijma', Imam Malik dimasukkan, ya. Man naqala ijma' al-ulama ala ziyadatil iman wa nuqsani wa dzakara ma'ahum Imam Malik. Ya. Man naqala ijma' al-ulama, setiap para ulama yang menukilkan kesepakatan para ulama ala ziyadatil iman wa nuqsani, akan bertambahnya dan berkurangnya iman, yadhkuru ma'ahum al-imamu Malik. Mereka semua menyertakan nama Imam Malik, masuk dalam golongan itu. Artinya ma'ruf di kalangan a'immah. Kalau Imam Malik berpendapat iman itu yazidu wa yanqusu. Paham ya? Nah, sudah jelas masalahnya. Yang masih misteri itu, kenapa beliau tawakuf? Nah, paham ya? Nah, tak kasih tahu. Bukan saya ya. Saya yang bacakan saja. Nah, dilukikan dalam takliknya. Kenapa kira-kira beliau tawakuf? Ya. Di sini nanti kita bisa mengambil pelajaran ya. Bagaimana akhlaknya para ulama. Nah, kenapa beliau tawakuf? Qala Ibnu Abi Zaidin, qala Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani, ya, Al-Qayrawani, qala Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani. Fil jami' fis sunan, fil jami' fis sunan, pada kitab al jami' fis sunan halaman 122, halaman 122, qala ba'du ahlil ilmi, qala ba'du ahlil ilmi, berkata sebagian ahli ilm. Nah, para ulama. Artinya, barakallahu fikum, tindakan tawakufnya Imam Malik pada sebagian riwayat itu memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, nah. Baik. Di antara kemungkinan-kemungkinan itu disebutkan di sini. Masih banyak ihtimal yang lain. Baik. Kata sebagian ahli ilm, innama tawakkafa Malikun, innama tawakkafa Malikun an nuqsanihi fi hadhihi riwayah, fi hadhihi riwayah khaufan minadz-zari'ati, khaufan minadz-zari'ati. Naam, kata sebagian ahli ilm, Imam Malik bersikap tawakuf tentang berkurangnya iman pada riwayat ini atau pada sebagian riwayat. Kenapa beliau tawakuf? Khaufan minadz-zari'ah. Karena beliau mengkhawatirkan, barakallahu fikum, pernyataan itu akan menjadi zari'ah, wasilah, perantara pada perkara yang buruk. Nah, apa itu? Yaitu ayyata awwala atau ayyuta awwala. Naam. Annahu yang kusu. Annahu yang kusu. Hatta yadhhaba kulluhu. Hatta yadhhaba kulluhu. Fayu'awwilu dhalika ila qawlil khawariji. Ila qawlil khawariji. Naam. Alladzina yuhbituna al-iman bidzunubi. Alladzina yuhbituna al-iman bidzunubi. Intah. Naam. Ya, itu alasannya. Karena kekhawatiran beliau, pernyataan iman itu bisa berkurang, khawatir nanti ditakwil, ya, disalah artikan. Apa itu? Sampai iman itu pergi secara total. Kalau dikatakan bisa berkurang, berarti bisa ludes dong. Paham ya? Ludes tuh entek. Enggak ada yang tersisa. Nah, sehingga apa? Nanti akan kembali pada ucapannya khawarij. Nah, itu diantara ihtimal, ya. Mungkin pada kondisi saat itu beliau melihat, kok dalam majelis ini kok banyak-banyak background-nya khawarij ini. Paham ya? Maka beliau memutus zariah tadi. Ya, beliau cukupkan sampai di situ iman itu yazidu. Nah, beliau diam dari yang kusu. Kenapa? Mungkin biasanya banyak yang khawarij. Wah, nanti kalau dikatakan yang kusu, berarti benar dong keyakinan guru kita yang mengatakan iman itu bisa habis nanti. Kan berkurang. Ya, namanya berkurang. Kalau enggak nambah-nambah, ya habis. Paham ya? Nah, jadi Imam Malik tawakuf sampai di situ. Nah, tapi di majlis-majlis yang lain, ketika di situ banyak ahli ilm yang bagus akidahnya, beliau terang-terangan jelas. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Karena apa? Beliau merasa aman. Audiensnya ini orang-orang yang barakallahu fikum bagus akidahnya. Mafhum? Nah, sehingga dari situ barakallahu fikum tadi, kita belajar dari ulama terdahulu bagaimana sikap warok mereka. Ya. Sikap kehati-hatian mereka. Barakallahu fikum. Nah, itu sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Satu sikap yang tayyib, ya, semakin lama semakin barakallahu fikum tergerus, ya. Nah, oleh zaman, waktu dan kemajuan teknologi, barakallahu fikum, dari kalangan orang-orang yang berilmu. Nah, jadi ketika mereka untuk mengeluarkan pernyataan itu memang pertimbangannya benar-benar matang, ya. Barakallahu fikum. Naam. Akurasinya tepat. Barakallahu fikum. Naam. Dan presisi. Baik, sehingga mereka melihat kondisi, ya, dan keadaan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Benar-benar para ulama itu menjaga lisan, apalagi terkait dengan hukum, luar biasa. Nah, sebagaimana yang pernah kita baca kemarin, ya. Nah, seandainya ditanyakan kepada barakallahu fikum Umar atau Ibnu Umar pertanyaan tadi dan para sahabat, ya, semuanya nggak ada yang mau jawab. Nah, seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada orang-orang mutaakhirin, ya, semuanya dilahap sama mereka dijawab. Nah, sudah. Barakallahu fikum, terjadi penurunan dari sisi sikap warak di kalangan orang-orang yang dianggap berilmu pada masa mutaakhirin. Barakallahu fikum. Nah, sampai mereka itu sebagaimana yang pernah kita sebutkan mengistilahkan, ya, haram itu dengan makruh. Jadi makruh indal mutaqaddimin bi ma'nal haram. Nah, itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in. Jadi kalau mutaqaddimin mengatakan makruh, itu maksudnya haram. Nah, ya, tidak disukai, dibenci. Kenapa? Karena mereka wara' dari barakallahu fikum kata-kata haram tadi. Khawatirnya kenapa? Karena yang namanya hukum itu kan peninjauan seorang alim dari sudut pandang keilmuan yang dia miliki. Bisa jadi saat ini dia melihat, memandang ini haram. Padahal mungkin di sana ada dalil yang lain yang tidak dia ketahui yang mengatakan kalau itu halal. Sehingga karena khawatir mengharamkan apa yang dihalalkan, mereka menggunakan istilah yang barakallahu fikum ya, nah pertengahan, makruh. Ya, dan kalimat makruh untuk perkara yang haram juga terdapat di dalam Al-Qur'an, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kafir itu makruh lah. Makruh dalam artian usul fikih. Apakah fusuk makruh dalam artian usul fikih? Enggak. Maksudnya karoha di sini wa harrama. Paham ya? Nah, jadi istilah makruh untuk makna tahrim juga ada dalam Al-Qur'an. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, khususnya dalam masalah barakallahu fikum fatwa, dalam masalah hukum ya. Tayyib, benar-benar kita harus berhati-hati. Nah, meneladani para ulama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu yang bisa kita bahas. Naftahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilahi anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik.